فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر من فالداء أعرب فالأول يا الأول مبتدأ مرفوع atau lebih tepatnya al-mubtada al-awwal marfu al-i'rabu mubtada tsanin marfu fihi ya fihi jar wa majrur mutaalliq bi qaddar al-ati qaddara ghayr sighah hadhihi al-fath fihi يعود إلى يعود إلى نت معناه فالأول الإعراب فيه قدرة يا جم يا الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني يعني للإعراب ترس الجملة من المبتدأ الثاني وخبره وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول جميعه يجوز أن يعرب بكم وجه يجوز جميعه أن يعرب بثلاثة أوجه هذا بأحد من ثلاثة أوجه الأولى أن يعرب توكيدا ل نائب لنائب الفعل في قدر يعني قدر هو كان هي يعني اعراب اعرابnya ditakdirkan seluruhnya itu yang pertama jami'uhu di i'rab sebagai taukid dari naibul fa'il yang ada pada qaddara terus yang kedua di i'rab sebagai dari naibul apa fa'il yang ada pada di i'rab sebagai naibul fa'il dari dari kudirah berarti pada kudirah tidak ada apa? Tidak ada dhamir. Kemudian sisi yang ketiga. Jami'uhu di'arab sebagai? Taukid dari? Al-i'arab. Kalau ada yang bertanya, kok boleh? Apakah boleh? Di situ taukid datang. Ya, setelah ada fasil pemisah. Di situ pemisahnya kan fihi kudirah. Kemudian setelah itu datang taukidnya. Jami'uhu. Bagaimana jawabannya? Boleh tidak yang seperti itu? Boleh. Hada ala haddi qawlihi ta'ala apa? Ini sesuai dengan ayat Allah SWT. Zalika adna an taqarru a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhunna. Sudah hafal belum ayatnya? Al-Ahzab. Belum. Hafal kan ya? Ya. Itu wa yardayna bima ataitahunna kulluhunna. Yardayna. Fa'ili mana? Nun kan? Ditaukid dengan kulluhunna. Tapi ada pemisah dulu. Ya, yardaina bima ataitahunna. Kenapa kok boleh? Karena pemisahnya bukan ajnabi, bukan sesuatu yang asing. Tapi ma'mulnya mu'akkad itu sendiri. Ya, bukan pemisah yang asing. Kalau pemisahnya asing enggak boleh, nanti ada pembahasan khusus. Seperti pada araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Pembahasannya di situ. Ya. Kemudian wa huwa alladhi qad qusira. Wa fi mahalli mubtada alladhi fi mausul fi mahalli khabar qad qusira qad ya qusira ya تقديره يعود إلى وهو الذي قد قصر الذي والجملة صلة موصول أبا معناه فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر معنى yang pertama maksudnya Al-Mustafa. Fal-awal maka pada contoh yang pertama Al-Mustafa. Ya Rabnya. Ya semua. Ya ditakdirkan semuanya. Wahuwa alladhi qad qusira.